Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, bagaimana caranya dapat pasangan yang soleh dan bagaimana cara menilai seorang pria itu soleh atau tidaknya? Sebab ketika lelaki mendekati saya, semuanya bersikap baik dan seakan-akan agamanya sangat tinggi. Saya takut mereka hanya pura-pura baik dan alim, jadi tidak ketahuan borok-boroknya, hanya ingin mendekati saya saja. Bagaimana penjelasannya, Buya? Baik. Untuk tahu seseorang itu baik atau tidak, jangan bertanya dong kepadanya. Gak ada orang ngaku. Bahkan dia mandi seminggu sekalipun gak mau ngaku dia. Jadi kalau ingin tahu seseorang, ikut petunjuk Nabi, kirim utusan. Jika engkau seorang perempuan, engkau seorang wanita, ingin kenal seorang laki-laki secara sesungguhnya, kirim adik laki-lakimu suruh nginep seminggu saja dengan dia. Sudah tahu kebiasaannya nanti. Kalau kau ingin tahu seseorang, tanyakan siapa sahabatnya, bertemangan dengan siapa, begitu. Jangan secara langsung, Anda dibohongi. Oh, bajunya aja minjem kok itu. Motornya minjem, baju minjem, parfumnya pun nebeng, macem-macem. Kalau sudah dalam irama merayu itu bohong itu. Jangan percaya. Rayuan gombal, tidak berlaku. Jadi kalau Anda ingin tahu seseorang, lah inilah makanya pacaran itu adalah bohong, saling membohongi. Tidak ada orang pacaran blak-blakan begitu. Itu jarang mandi, hanya waktu ngapel saja mandi itu. Sama yang perempuannya juga begitu, dia keramasnya itu masya Allah kalau setelah head talk itu. Cuman karena mau ngapel, mau dia mau ketemu ya kan, jadi keramas dia. Nah ini ada. Pacaran bukan cara tahu untuk mengetahui hakikat seseorang. Untuk mengetahui watak, karakter, sifat seseorang adalah tanyakan siapa yang dekat dengannya. Cukup bertanya selesai. Atau kita utus, kalau Nabi wajarnya utus. Utusan itu baru tahu secara sesungguhnya. Itu kalau ingin tahu, bukan Anda kalau mendekati. Jangan mau dong deket-deket siapa dia deketi kamu, apalagi belum apa-apa sudah bilang aku padamu neng. Rendah banget, merendahkan Anda. Bilang aku padanya gitu saja. Repot. Ada orang begitu mudahnya mengatakan senang dan sebagainya. Kalau ada orang begitu mudah mengatakan rasa, ungkapkan hatinya kepadamu, sebetulnya dia menganggap engkau tidak bernilai, gak ada bobotnya. Tapi kalau Anda berbobot, gemeteran mau ngomong gitu, mau menuju kepada Anda pun mereka jalan berliku-liku lewat. Siapa kira-kira saya bisa tembus ke sana? Karena Anda dihargai, dihormati, sehingga begitu beratnya bobot Anda, maka menilai Anda, maka dia pun membawa orang alim, orang besar agar ngelamar Anda. Lah kalau Anda didudukkan sebagai perempuan di pinggir jalan, neng, masya Allah, digituin saja sudah bingung. Kadang-kadang perempuan juga begitu, disapa sekali nolehnya 3 kali, lebih rendah lagi tuh. Nyapanya sekali, neng, besok dicari, gak ada yang manggil lagi saya. Allah, jadilah wanita yang mulia. Kalau pengen tahu hakikat seorang laki-laki, jangan Anda memberi nomor telepon lalu Anda telepon tulian dengan, gak bisa kalau telepon, masya Allah, hawa nafsu. Dan dia akan terus terang, dia marah-marah sama ibu yang pun gak ngomong. Baik ya. Bukan terjadi. Kalau pengen tahu lelaki benar baik atau tidak, rekomendasi seseorang yang bisa dipercaya, cukup itu sudah luar biasa. Kalau kata seorang soleh bahwasanya anak ini begini-begini, Anda percaya itu baik, itu lebih jauh, lebih akurat berita itu daripada di saat Anda mengorek dari mulutnya sendiri. Dan kami ingatkan kepada anak-anakku semua, adik-adikku semuanya, pernikahan itu adalah harus indah, jangan asal saja. Jangan nuruti rasa senangmu yang itu adalah hawa nafsu dan syahwat tadi. Sampai bingung nanti kadang-kadang. Kadang-kadang orang menikah dengan orang yang dia bingung kenapa harus menerimanya. Itulah yang sering kita dengar istilahnya, gula jawa rasa coklat. Dunia seperti seluas daun kelor. Gak ada lagi kecuali dia. Banyak 1 juta umat manusia. Kok hanya dia saja. Dikasih yang lebih baik pun gak mau. Maka tersiksa betul wanita itu. Kalau enggak, dunia itu sempit banget bagi dia. Jadilah orang yang merdeka di dalam memilih. Memilih sungguhnya. Ah, saya pilih yang ini. Tidak diterima. Sama. Podo utui. Tidak kurang saya. Begitu dong. Ini belum apa-apa. Belum dibohongi lagi sudah begitu. Biar kenceng sampai nangis. Minum baikon. Minum es degan. Ini ada orang-orang gila begitu. Lihat model-model yang tidak cerdas begitu. Jadilah wanita cerdas. Bagaimana Anda wanita cerdas? Anda mengerti siapa yang bakal memetik Anda. Ada bunga yang harum, jangan hanya sekedar dibikin mainan. Siapa yang penting Anda tahu siapa dia, datangnya dengan terhormat atau tidak. Dan Anda harus tahu karakter seperti apa, bagaimana dengan ibu bapaknya, bagaimana urusannya dengan Allah. Tapi kalau sudah terlanjur senang, ditutupi semuanya. Kalau cerita ke ibunya, gimana anak-anak itu nak? Aduh baik banget ibu, sholatnya, Masya Allah. Masya Allah, seminggu sekali Jumatan. Na'udzubillah itu. Jadi mohon adik-adikku yang sangat Buya cintai, hati-hati ya. Kalau engkau ingin menikah, jangan diumbar dulu hatimu. Dan ingat kaidah sederhana, cinta dibangun di atas pernikahan, bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Cintamu hendaknya kau bangun di atas pernikahan. Jangan membangun pernikahan di atas cinta, engkau nanti akan menjadi petualang cinta, enggak dapat-dapat nanti. Baik ya, insyaallah.